atau diturunkan secara global. Harus kemudian diterangkan. Makanya pada pertemuan yang lalu ada kita sebutkan beberapa contoh di antara bab yakni ta'arud ad-dalilain, bab bertentangannya dua dalil atau ada dalil yang ada paradoksinya. Kita sebutkan bagaimana jalan keluar. Karena memang Al-Qur'anul Karim diturunkan secara mujmal. Tapi kemudian ada mubayannya, diterangkan. Jadi mujmal itu maknanya umum. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, umum. Tata caranya bagaimana? Diterangkan di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, umum. Yang kena zakat itu apa aja? Apa syaratnya? Kapan harus dikeluarkan? Nabi Muhammad yang menerangkannya. Atau kemudian misalnya perintah haji. Kita juga tidak tahu kemudian tata caranya kecuali Nabi Muhammad SAW menyebutkan khudhu anni manasikakum. Ambil dariku bagaimana cara manasik haji untuk kalian. Karena memang Al-Qur'anul Karim diturunkan secara global. Tapi keterangannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak mesti ayat yang kemudian global diterangkan dengan sabda, ayat yang lain terkadang menerangkan. Nah, itulah di antara bahasan muhkam dan mutasyabih. Karena di antara definisi yang disebutkan para ulama, muhkam dan mutasyabih itu adalah contoh yang tadi. Muhkam itu ayat yang mujmal. Muhkam itu ayat yang mujmal. Maka harus kemudian ada detailnya. Entah itu dari ayat yang lain atau dari sabda Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa kita sebutkan ini prinsip. Lawang ini pondasi kita kok. Pondasi kita berdalil. Bagaimana cara kita menggunakan atau memakai dalil. Dalam semua ibadah kita, kita melandasinya dengan dalil. Kalau kemudian pondasinya lemah, maka bangunannya akan minimal miring. Dan sangat mungkin kemudian roboh. Kenapa? Ya, pondasinya lemah kok. Kenapa ini perkara akidah? Karena ia perkara usul, pondasi. Nanti akhirnya bangunannya akan kuat. Nanti akhirnya ketika menghadapi orang-orang yang salah, belum tidak menyesatkan ya, salah dalam memahami firman, kita bisa luruskan. Kecuali memang orang itu adalah tujuannya untuk memberikan was-was ke hati kaum muslimin, memberikan keragu-raguan di hati kaum muslimin, nah itulah yang harus dibantah. Tapi kan pondasinya harus ada. Kita harus paham bagaimana kemudian, oh ini muhkam, oh ini mutasyabih. Bagaimana ya sikap kita terhadap ayat-ayat yang muhkam? Bagaimana ya kemudian sikap kita terhadap ayat-ayat yang mutasyabih? Nah, beliau ulun perhatikan di sini membaginya menjadi tiga bahasan global. Beliau sebutkan definisi, beliau sebutkan kemudian dalil yang menopang definisi tersebut, dan kemudian contoh. Dan sepertinya memang butuh minimal tiga pertemuan. Oh iya, yang belum dapat kitab sudah tercatat. Oh, masih kurang, tapi yang hadir tapi belum dapat. Tadi ada, ana lihat ada lima tadi. Ada lima tadi bukunya. Udah? Oh, bagikan yang lebih duluan aja. Siapa yang udah daftar duluan, kemudian kasihkan sisanya belakangan. Ayo bapak-bapak yang sudah daftar, siapa? Ambil bukunya di sini, biar belajar sama-sama. Siapa yang sudah daftar? Jadi yang daftar tadi disebutkan ada 7, tapi kitabnya baru ada 5 ya, karena stoknya kurang. Yang belum dapat ya nanti habis pengajian daftar lagi ke Ah Sufyan ya. Oke, perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, halaman 202, poin ke-6 dari bab yang kelima. Keenam, mengimani ayat-ayat yang mutasyabih dan mengamalkan ayat yang muhkam. Berikut ini kita akan pelajari dari beliau Hafizullah Ta'ala definisi dari dua hal ini. Dan beliau akan sebutkan definisi secara umum arti muhkam itu apa, mutasyabih apa, dan definisi khusus untuk muhkam itu apa dan mutasyabih apa. Dan inti bahasan adalah definisi yang khusus. Karena kalau ini secara singkat dulu, yang namanya muhkam, semua ayat Al-Quran muhkam. Dalam artian kokoh, indah, mantap, rinci. Karena arti muhkam itu banyak. Itulah sifat untuk Al-Quran. Dia rapi, dia indah, dia terperinci. Artinya semua hukum diterangkan. Maka semua ayat Al-Quranul Karim muhkam. Kokoh, mantap, kuat. Makanya dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, siapapun yang berusaha untuk merubah isinya tidak pernah akan bisa. Karena dia kokoh. Tidak seperti kitab-kitab sebelumnya yang kemudian bisa mereka rubah-rubah. Karena memang tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaganya. Dia hanya terjaga di ahli-ahli ibadah di agama itu kala itu. Hingga kemudian isi Taurat bisa mereka rubah, misalnya dengan penambahan atau pengurangan. Isi Injil bisa mereka rubah dengan penambahan atau pengurangan. Tapi tidak untuk Al-Quran. Karena Al-Quran Allah yang berjanji untuk menjaganya. Entah itu di hati kaum muslimin para penghafal Al-Quran. Dan juga tentunya di sutur, di mushaf, di yang kita kenal sekarang. Enggak ada yang bisa merubah. Indah dia, rinci dia, kokoh dia, mantap. Maka jika dilihat dari keumuman makna ini, semua ayat Al-Quran muhkam. Ini pemahaman secara umum. Tapi juga semua ayat Al-Quran mutasyabih. Secara umum, semua ayat Al-Quran juga mutasyabih. Dalam artian apa? Serupa, mirip. Di antaranya betul-betul mirip ayat-ayatnya, di antaranya ya mirip semua keindahannya. Betapa banyak yang dapatkan dalam ayat Al-Quran ini betul-betul yang mirip lafadznya. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Enggak kehitung itu di Quran. Kita akan sebutkan aja dalilnya. Mutasyabih mathani. Dia serupa ayat-ayatnya dan berulang-ulang ayat-ayatnya. Maka semua ayat Al-Quran, jika dilihat dari sisi ini, semuanya mutasyabih. Serupa ia dalam keindahannya, serupa ia bahkan ayat-ayatnya. Makanya hebatnya para penghafal Al-Quran dengan keserupaan yang begitu banyak, mereka hafal. Gak gampang itu, tapi mereka bisa melakukannya. Luar biasa. Ujung-ujung ayat misalnya yang diakhiri dengan asma dan sifat Allah, wah sering ketukar-tukar kita. Ghafurur Rahim, Ghafurun Halim. Maka bersyukurlah kepada siapapun di antara pian yang diberikan anugerah hafalan yang kuat. Oh wajar tat, fulan masih muda. Enggak pak. Kalau memang pian sudah terbiasa membaca ayat itu, tua pun akan ingat. Karena sering diulang-ulang. Walaupun tentunya ada momen tertentu, ya namanya juga manusia ya, kadang lupa juga. Ada momen tertentu, lagi blank sedikit, lagi gugup. Ceramah seperti ini, atau bahkan mungkin khutbah Jumat, untuk ulun pribadi, jauh lebih mudah dibandingkan jadi imam. Anda gak boleh salah jadi imam. Anda gak boleh salah baca Al-Quran. Makanya terkadang yang di belakang imam juga harus yang faham atau hafal Al-Quran. Jadi ketika imam salah, dia membenarkan. Ngomong gini kan enak, maaf pak, tadi salah, kan gitu bisa ya. Kalau lagi imam kan gak bisa ya. Ketika terdiam, apa ya habis ini ya? Kan nggak bisa kayak gitu. Harus benar. Makanya gugup. Apalagi pas jadi imam, di belakang ada penghafal Al-Quran. Wah, langsung keringat dingin. Dan itu terjadi beberapa kali. Pas khutbah di Syarifah, Ustaz Aiman jadi makmum. Waduh. Imam Ustaz, jadwal pian? Bah iya. Belum turun mimbar tuh. Jadwal pian. Al-Fatihah gini bisa salah pian. Subhanallah. Kenapa? Karena gugup. Gregory bahasanya. Di atas grogi. Maka terkadang di gaya Sidin lawas juga kadang mendengar nada pian nyer. Umma. Jakapin. Aduh. Ada juga jamaah apabila pian jadi imam jamaah. Anak ulun kada ingat nada pian jatnah. Udahlah nadanya Ustaz parahan aja. Aduh, nanti kalau ulun jadi imam ya 15 menit selesai. 15 menit selesai. Ayat-ayat pendek aja ya. Oke. Jamaah, maka dilihat dari sisi ini semua ayat Al-Qur'an mutasyabih. Dengan makna serupa ia indahnya. Bahkan serupa ia ayat-ayatnya. Nah, kemudian definisi yang khusus, nah itulah bahasan. Maka jika dilihat dari sisi yang khusus definisi muhkam adalah ayat-ayat yang jelas maknanya. Entah itu jelas karena asal katanya atau memang hukumnya. Misalnya disebutkan di Quran, langit, bumi, pohon, buah, jelas semua. Atau memang kemudian ayat-ayat yang bisa dipahami secara langsung. Maka berdasarkan definisi yang khusus, maka arti dari muhkam adalah ayat-ayat yang yakni jelas. Tapi kalau mutasyabih, nah ini bisa diterjemahkan multi tafsir. Bisa ayat-ayat yang kemudian yakni belum jelas keterangannya. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan nasikh dan mansukh itu bagian dari mutasyabih. Karena kita harus ketahui mana ayat yang sudah terhapus, mana yang menghapusnya. Itu definisi khusus dan itulah yang jadi bahasan. Jadi ini secara umum dulu ya sebagai prolog. Perhatikan. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Makna muhkam menurut bahasa, pertama, bermakna al-man'u, yang artinya mencegah. Orang-orang Arab mengatakan hakamtu wa ahkamtu wa hakamtu, artinya aku mencegahnya. Yang belajar bahasa Arab ini beberapa wazan yang berbeda, tapi yani asal katanya sama. Bahwasanya hakama itu mana'a, mencegah, melarang, menolak. Dari kata ini lahir istilah hakim, yang artinya adalah orang yang mencegah kezaliman dari pelakunya. Nah itu. Dari asal kata akhirnya kemudian keluar istilah hakim. Hakim yang kita tahu. Orang yang mencegah kezaliman dari seseorang. Secara bahasa kemudian yang kedua, Al-Asmu'i berkata, arti asal hikmah ialah mencegah seorang dari kezaliman. Sama kan? Asal-usulnya itu sama. Dari hakam. Jadi kemudian keluar istilah hikmah. Diterjemahkan juga dengan kebijaksanaan. Ini secara bahasa. Kemudian yang kedua, bermakna al-itqan. Nah ini yang menjadi landasan bahwasanya semua ayat Al-Qur'an itu muhkam dari definisi yang kedua, dari definisi secara bahasa yang kedua ini, al-itqan. Artinya adalah mengukuhkan, atau indah. Makanya kan kalau misalnya pian biasa dengar gitu ya, fulan penghafal Al-Quran, mungkin enggak? Pertanyaan kita kadang, mungkin enggak? Maksudnya mantep enggak? Kokoh enggak? Indah enggak? Karena kalau yang namanya orang hafal Al-Quran dan mutqin, Anda mau tes dia dari halaman mana aja, Anda coba dari mana aja, mantep dia karena sudah kokoh. Apalagi misalnya kayak tes, disebutkan ayat kepada seorang penghafal, kemudian sebutkan ayat sebelumnya. Karena kalau ayat selanjutnya biasanya mudah, karena mereka penghafal, tinggal diurut selesai. Tapi ayat sebelumnya, tak taunya ketika ditanya ayat sebelumnya pun, ush, keluarga ngancar. Wah, ini mutqin namanya. Kokoh, kuat. Karena kalau kemudian membaca Al-Quran, Anda ulang satu halaman itu 20 kali, Anda akan menghafalnya. Di antara trik yang ulun ketahui dari para penghafal Al-Quran. Mereka enggak menghafal, baca satu kemudian dihafal. Enggak, dibacanya dulu 20 kali. Itu minimal. Satu halaman. Terkadang satu halaman itu dibagi 4. Terkadang dibagi 2. Tapi 20 kali. 2. Sudahlah mereka kemudian baca 20 kali, baru kemudian mereka menghafalnya. Dihafalnya itu pun mereka tulis. Yang mereka hafal mereka tulis. Karena ketika menulis ini, itu hafalan penguat selanjutnya. Anda menulisnya. Makanya yakni Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka karena proses mereka menghafal Al-Qur'an Kitabullah enggak gampang. Kalau sekedar hafal kemudian enggak mutqin, ya seperti itu. Besoknya lupa, pekan depan lupa. Kenapa? Karena enggak mutqin. Enggak kokoh, enggak kuat. Bermakna al-itqan mengukuhkan atau indah. Jangan sampai kemudian pian gunakan ini, begitu kemudian ditawari makanan, hendakkah ulun mukam jar. Malah ini itu artinya indah bahasa Banjar ngarnya ulun indah ya. Itu bukan ya. Plesetannya jauh banget ya. Iya. Muhkam bermakna al-itqan, mengukuhkan atau indah. Orang yang ahli dalam bidang tertentu maka ia disebut hakim. Tadi hakim, sekarang hakim. Ya-nya yang kemudian panjang. Kafnya yang panjang. Sedang al-hukmu artinya ilmu dan pemahaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atainahul hukma sabiyya." Dalam surah Maryam ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, "Dan kami berikan hikmah kepadanya," yaitu Yahya, "selagi ia masih kanak-kanak." Jadi secara bahasa juga bermakna ilmu dan pemahaman, muhkam. Hikmah dalam ayat ini artinya ilmu dan pemahaman dari surah Maryam ya. Nah, kemudian secara bahasa makna mutasyabih. Mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain, mirip. Mutasyabih itu artinya keserupaan, kemiripan. Dan syubhah ialah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya, secara konkret maupun abstrak. Syubhah, kemiripan. Lain lagi dengan syubhat. Itu keraguan. Syubhat. Karena ada kemiripan satu dan yang lain, maka yakni untuk ayat Al-Quran secara umum, maka semuanya mutasyabih. Karena ia mirip. Sebagai yang disebutkan di Muqaddimah, betapa banyak ayat Al-Quran yang mirip-mirip. Hingga kemudian tidak gampang untuk menghafal. Tapi subhanallah, orang-orang yang menghafalnya berarti mantap dan kokoh ya, karena mirip-mirip. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kayak Kayak surah Muhammad itu ya, surah Muhammad ya, juz 29 ya. Betul, Muhammad berapa? 26. Juz 26. Itu ujung ayatnya mesti yakni hum atau kum. Ujungnya hum, hum, hum, kum, kum, kum. Nah itu juga kemudian pentingnya seorang bukan cuma hafal tapi dia mengerti bahasa Arab. Karena terkadang dari konteks Al-Quran Anda bisa tahu dhamir berikutnya itu apa. Dan ketika, kenapa jadi imam itu berat? Ketika kemudian hafalan kita enggak mantap, salah kita dalam peletakan itu, entah harokatnya kita salah, entah dhamirnya kita salah, di jamaah itu banyak yang ngerti bahasa Arab. Ketahuan bahwasanya kemudian hafalan kita enggak kokoh, enggak mantap. Kenapa? Harokatnya salah. Harusnya hak dia baca hu. Karena secara tatanan bahasa, nikata itu ujungnya harus yani marfu. Harus u misalnya. Tapi dia bacanya a. Wah ketahuan nih, enggak paham berarti yang dengan yang dia baca. Penting ya, makanya jadi imam itu berat ya. Berat. Sudahlah berat, imamnya lama pulang. Wah, berat banget tuh. Jamaah, kita lanjutkan. Jadi mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh yakni salah satu di antara dua hal serupa dengan yang lain. Mirip. Itulah secara bahasa untuk makna mutasyabih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa utubihi mutasyabiha, berkaitan dengan buah-buahan di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang artinya adalah mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, mirip. Tapi rasanya pasti beda. Hakikatnya kemudian pasti beda. Wallahu a'lam bissawab. Maksudnya sebagian buah-buahan di surga itu serupa dengan sebagian yang lain dalam hal warna, tidak dalam hal rasa dan hakikat. Dan juga di antara keserupaannya adalah mudah dipetik. Qutufuha daniyah. Surah apa itu? Adalah di Quran, lupa saya. Apa itu? Memetiknya, mengambilnya itu rendah. Daniyah. Dunia. Rendah. Di bawah. Gampang. Wah, biar kalau tahu yang namanya pohon durian, wah tinggi-tinggi. Kenapa dia mahal? Metiknya susah. Bukan cuma metiknya susah, selain tinggi. Yang nerimanya itu, wah, harus pakai helm, Pak. Dan gak bisa nerima pakai tangan kosong kayak gini. Betikas benar, ya. Betikas dan berlubang-lubang, ya. Adalah cara-cara tertentu. Kalau di Jawa itu subhanallah lu lihat kan kita taunya kadang-kadang dilempar kemudian diterima pakai karung ya. Syukur pas Bang lah. Mun pina apa seperti ini lagi mikirakan besok ada tagihan ya lo tah kepala kena kepala. Di Jawa itu begitu dia sudah mulai besar duriannya diikat. Diikat. Enggak full body diikat aja dia dan digantung di dahannya. Jadi begitu matang dia akan teng. Wah, jadi masih menggantung tapi ketahuan wah udah masak di pohon nih. Tapi tetap kemudian harus dijemput. Bukan yang jatuh kemudian ngelinding kemana gitu ya. Dulu ketika di pesantren, tembok pesantren kemudian dengan kebun duren orang itu bukan kebun duren sih, kebun orang tapi ada pohon durennya itu dekat sekali. Nah, sebagian di antara pohonnya itu ke pesantren. Dan kita setiap hari ketika ke masjid mesti lihat itu. Wah, udah gede nih. Tiap hari pemandangannya, waduh, kapan nih jatuh nih? Karena terkadang walaupun sudah diikat, saking beratnya duriannya, jatuh. Jadi karena kalau sudah jatuh, jadi hak kita. Dan kita jumlahnya 200 orang. Jadi pada mahadangnya itu bila jual gugurnya. Karena nunggu jatuh dulu, dan sudah izin tentunya. Ini bagian kami. Di antara kenakalan anak pesantren, ini lain ulun lah, ulun pakai saja. Kan jatuh. Ada yang dapat dong. Habis itu dimakan rame-rame. Nah, karena ingin ngerjain seseorang, nah ini, prank itu sudah ada sejak zaman dahulu. isinya diganti dengan batu, atau bijinya dibalikin, ditambah dengan batu biar berat. Kemudian diikat kembali rapi di bodinya. Nanti ada santri, satu orang kita utus ke lantai 3 untuk melempar batu. Di bawah sudah siap untuk menggelindingkan. Lempar batu, tup, kita gelindingkan. Tapi kita sudah tahu timingnya, fulan yang ingin kita kerjain dia akan lewat. Atau dia di kamar belum tidur akan mendengar suara, tup, wah itu durian. Lempar, tup, kita gelindingkan, habis itu diem aja gitu. Dan betul dia keluar, wah dengan celingak-celinguk, kan siang-siang gak ada orang. Wah durian saya nih sebiji nih. Diambil, dibuka, wah langsung kata umpatan yang keluar ya. Tapi dia gak tahu pelakunya siapa. Kalau Anda korbannya, ah saya tahu pelakunya, nanti tanya saya. Itu anak pesantren ya. Ya itulah hiburan yang bisa kita miliki ya. Ngeprank teman ya. Tapi jangan sampai berlebihan ya. Jangan sampai berlebihan. Pakai mukena, pakai skuter itu jangan ya. Berlebihan. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Masih ada 10 menit ya. Perkara-perkara yang mutasyabihat, artinya perkara-perkara yang tidak jelas, ini adalah pendapat al-laif. Dikatakan, yakni al-ishkal wal-ishtibah wal-iltibas, karena adanya keserupaan. Jadi ini makna yang kedua secara bahasa. Inilah yang tadi ulun sebutkan di awal. Mutasyabih itu adalah maknanya ayat yang tidak jelas. Harus ada keterangan. Kenapa ini bagian dari prinsip? Karena kalau misalnya cara memahaminya tidak seperti yang dilakukan oleh salafus saleh, menyimpanglah kita. Orang yang menyimpang terkadang satu, karena bodoh, tidak tahu dia bagaimana menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih, atau yang kedua, memang niat dia buruk. Agar kemudian masuk ke benak kaum muslimin keragu-raguan di ayat-ayat yang mutasyabihan. Di mana di situ adalah lahannya para ulama tafsir untuk menerangkan. Kita tahu ya, belum sering ulangi poin ini. Tafsir Al-Quran itu ada 4, kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. 1, tafsir Al-Quran yang difahami oleh semua orang karena itu difahami oleh semua orang karena berkaitan dengan ayat-ayat ketuhanan. Artinya sekalipun orang itu membaca terjemahan saja, dia faham. Kalau sudah berkaitan dengan ayat-ayat ketuhanan, penciptaan langit dan bumi, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, agungnya sifat Allah, mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala pada penciptaan makhluk misalnya. Seorang baca Al-Quran, begitu baca terjemahannya, faham. Ah, banyak ayat yang kayak gini. Semua kita faham. 2, ada tafsir Al-Quran itu yang difahami oleh orang Arab. Karena itu bahasa mereka. Itulah kenapa kemudian, pernah juga sudah kita bahas ini, orang-orang kafir Quraisy, sahabat zaman dahulu, itu sebab masuk Islamnya karena mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Karena mereka faham. Ini bahasa saya. Tapi ini terlalu indah untuk manusia yang mengatakan. Gak mungkin manusia bisa ngomong kayak gini. Ini indah sekali. Ini rapi sekali. Ini luar biasa. Makanya ketika dibacakan surah An-Najm oleh Nabi Muhammad SAW, begitu turun Nabi Muhammad langsung bacakan, mereka kan terbawa suasana. Kenapa? Karena mereka terpesona. Terdiam mereka, terpesona. Mendengarkan semuanya. Begitu sampai ujung ayat surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Allah berfirman, maka sujudlah kalian dan maka sujudlah kalian kepada Tuhan kalian Allah dan beribadahlah kalian. Nabi Muhammad sujud, ikut sujud semuanya. Kenapa? Terbawa suasana. Mereka tahu artinya. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu juga masuk Islam karena mendengarkan Nabi Muhammad mengaji surah At-Tur. Ketika sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan dari bukan apa-apa, enggak ada asal usulnya, atau Allah atau merekakah sang pencipta? Kata Jubair bin Mut'im, hatiku, jantungku mau copot Kata beliau, kada qalbi ayyati, maksudnya jantungku yakni mau terbang. Tapi terjemahannya, jantungku mau copot. Sejak kala itulah iman bercokol di hatiku. Karena itu pertanyaan tantangan dari Allah. Kamu ini ada asal-usulnya. Kamu ini ada penciptanya. Yang mencipta itulah yang berhak untuk disembah. Bukan patung. Beriman. Kenapa? Al-Quran. Dan itu tidak sedikit. Banyak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun. Selain juga karena doa Nabi Muhammad SAW. Karena baca surah Toha. 2 hari yang lalu. Episode 8. Mungkin gak nonton ya. Iya. Serial Umar itu. Ada di episode 8 dia masuk Islam. Dan scene-nya itu, ya karena dia baca surah Toha. Dia tahu, kenapa ini bahasa saya. Gak mungkin manusia bisa berbicara seindah ini, kecuali Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. 3. Ada tafsir Al-Quran, dan ini bahasan kita. Yang difahami oleh para ulama. Makanya kan di ayat-ayat atau di ayat inti bahasan ini, warasikhuna fil ilmi yaquluna bla bla bla. Orang yang mantap ilmunya lah yang tahu. Yaitu para ulama. Begini cara memahaminya. Ini artinya. Jadi orang terkadang ketika kita katakan sesat bisa karena bodoh. Ya. Dan ini pintu paling lebar untuk kesesatan, bodoh. 2, pengikut hawa nafsu. Faham dia. Tapi ini ayat, enggak banyak kaum muslimin yang faham. Tapi ini ayat, padanya kemudian bisa ditanamkan keragu-raguan. Karena maknanya multi. Maknanya belum jelas dan multi tafsir. Akhirnya, dengan firman Allah, seseorang disesatkan. Pian kira teroris itu enggak pakai ayat. Hah? Oh, pakai ayat. Ulun pernah nonton ceramahnya Usama bin Laden. Goyang semua kita. Lulusan pesantren. Kelas tahun kedua bahkan. Karena setelah liburan kejadiannya. Libur tahun pertama, tahun kedua liburan, tahun kedua kita balik. Teman dari Rusia bawa ceramahnya Usama bin Laden. Bagaimana kemudian dia menyemangati orang-orang itu untuk jihad. Pakai ayat Allah, pakai sabda Nabi Muhammad. Anda katakan dia bodoh. Oh, enggak bisa. Pintar dia. Tapi untuk mencuci otak orang, untuk menyampaikan doktrinnya, dipaksakannya pemahamannya, yang nerima yang bodoh. Bagaimana kemudian, yakni bom sana sini, bunuh orang sana sini, dan bunuh diri itu adalah jihad. Zalim kepada binatang aja kita bisa masuk neraka. Gimana zalim sama orang? Dakhalat imra'atun fi hirratin habisatha la hiya at'amatha wala tarakatha ta'kulu min hashashil ard aqmaqa. Kata Nabi Muhammad, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Lebih tepatnya kucing kecil. Dia kurung kucing ini tidak dia beri makan, jika dikurung dimakan ini karena masalah anggora larang. Kurung tapi makan makani. Berikan dia kemudian juga pasangan supaya enggak zalim. Ini enggak dikurung, tapi ini enggak dikasih makan. Dan tidak kemudian yang kedua dilepas biar dia nyari makanan yang lain. Dari serangga-serangga di bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia makan apa kek? Kucing. Di antaranya bisa jadi ya, iwak yang pian tertinggal ya lo, cuntannya. Namanya juga binatang. Masuk neraka karena zalim itu gimana? Kemudian kita zalim pada manusia. No. Andai kata orang-orang itu mau belajar. Inilah Islam yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian. Cukup gak nih? Belum baca secara cepat ya. Syuruknya masih berapa menit? Atau sudah? Belum ya? Belum ya? Mataharinya tahan sedikit. Nah, bibian mun kau menahan matahari. Nabi siapa tuh? Satu orang nabi saja. Yusa ya? Yesua, bahasa orang Yusa. Dia harus sampai ke satu tempat, itu harus siang. Kalau malam tuh bahaya. Dan dia berdoa, dan Allah tahan untuknya matahari. Matahari itu pernah stop sebentar pada waktu itu. Gak tahu ya bagaimana kala itu iklimnya, apakah berubah, kita gak tahu. Yang jelas pernah matahari itu stop sebentar untuk seorang nabi. Karena permintaan dia, dia harus sampai tujuannya siang. Kalau sudah kemalaman, oh bahaya. Pernah. Pernah stop. Sekarang juga di beberapa tempat matahari stop ya. Tapi itu matahari departemen store ya. Makna muhkam dan mutasyabih menurut istilah. Secara singkat, muhkam dan mutasyabih memiliki dua makna umum dan khusus. Pertama, muhkam dan mutasyabih yang bermakna umum. Yang kedua, muhkam dan mutasyabih bermakna khusus, itulah bahasan inti. Ulun akan sudahi dalam bahasan umum ini saja ya. Ulun sudah sebutkan sebenarnya ketika muqaddimah. Bahwasanya artinya ia adalah muhkam, indah, terperinci, kokoh, mantap. Maka semua ayat Al-Quran muhkam. Dan dia adalah mutasyabih dengan makna serupa. Bisa jadi serupanya itu dalam keindahannya pasti, atau betul-betul serupa ayatnya. Maka dia semua ayat Al-Quran mutasyabih. Ulun baca. Allah Ta'ala telah mensifati seluruh Al-Quran bahwa ia muhkam. Allah berfirman, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapih. Makna muhkam di sini itu ini. Ayat-ayatnya disusun dengan rapih. Kemudian dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana dan maha teliti. Maksudnya, yang diperkokoh, yang diperindah, dikabarkan, kabar-kabarnya benar, perintah dan larangannya adil, lafad-lafadnya fasih, dan makna-maknanya jelas. Ini di antara makna muhkam. Hukumnya jelas, lafadnya juga fasih. Bahasa Arab itu ada bahasa Arab fasih, ada pasaran. Yang belajar bahasa Arab, itu yang Anda sedang pelajari itu bahasa Al-Quran. Ketika Anda menggunakannya di Arab atau di negeri yang berbahasa Arab, Anda akan dihormati. Karena Anda berbicara dengan EYD kalau kita. Jadi ke toko gitu ya, pengen beli kurma. Berapakah harga kurma ini? Itu Anda gak diketawain. Tapi Anda malah dimuliakan. Kenapa? Sudah jarang orang ngomong seperti itu. Ulun pernah mempraktekkan itu. Kita betul-betul berbicara apa adanya kita pelajari. Dan orangnya itu, sudah jarang saya mendengarkan orang berbicara serapi ini. Loh, kita anak pesantren. Coba misalnya ke adat istiadat orang Banjar kita bawa. Mungkin gak ngomong tapi orang paham. Hah? Pakai muntung cuma nunjuk. Oh. Oh, iya. Kada bepandir tapi dia paham. Itu maksudnya berapa? Subhanallah. Istimewanya orang Banjar ya. Nunjuk bemuntung. Di mananya tadi? Mandak anu tuh sanitizer? Menunjuk aja koler benar. Ya, bahasa Al-Quran fasih. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Al-Quran ini tidak dihapus dengan satu kitab sebagaimana dihapuskannya kitab-kitab dan syariat-syariat terdahulu. Karena dia kokoh, mantap, bahkan menjadi hakim untuk yang lain. Dia pemutus untuk yang lain. Al-Quranul Karim. Kebenaran nya saja bisa dia hapus, apalagi kesalahan kitab-kitab yang lain. Qatadah rahimahullah berkata, maksudnya Al-Quran mengokohkannya sehingga di dalamnya tidak ada perbedaan dan pertentangan. Karena semuanya dari Allah. Pasti selaras, tidak mungkin kemudian ada perbedaan. Jika zahirnya ada perbedaan, nah itu bahasan pekan yang bahasan poin yang sebelumnya. Maka kita harus punya cara-cara. Entah satu digabung, enggak mungkin. Bahas nasih dan mansuhnya, enggak mungkin. Baru kemudian ditarjih mana yang lebih benar. Allah Ta'ala menjadikan ayat-ayat Al-Quran seluruhnya mutasyabih secara umum. Dia seluruhnya muhkam dengan makna kokoh, indah, khabarnya benar, perintahnya dan larangannya adil. Tidak ada yang terzalimi. Anda melanggar, ya dapat azab dong. Anda mengkeluarkan perintah, dapat pahala dong. Semuanya termaktub. Lafadznya fasih dan maknanya jelas. Allah menjadikan ayat-ayat Al-Quran seluruhnya mutasyabih. Apa arti mutasyabih di sini secara umum? Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matsaniya. Yang artinya adalah disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 23, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Itulah makna mutasyabih. Jadi ayat Al-Quran mutasyabih secara umum. Kenapa? Ia serupa dan ia terulang-ulang. Kita tutup. Maksudnya serupa dalam keindahannya. Ketika Allah Ta'ala mensifati Al-Quran dengan muhkam, maka yang dimaksudkan ialah bahwa semua ayat Al-Quran adalah hak atau benar. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada sendau gurau di dalamnya. No. Semuanya serius. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kemarin ada yang izin gitu ya. Ustaz, gimana kalau kita bikin meme, pic untuk Instagram dari firman dan sabda, tapi kemudian dengan yakni ada unsur jenakanya. Hilangkan deh, saya bilang. Kata-katanya ya. Iya, enggak usah. Karena ia adalah perkara yang serius. Terkadang kalau pik ulun itu ilustrasi, memang ada jenakanya supaya orang enggak bosan lihat. Ini walaupun ketika kita sering menggunakan Reza sering menggunakan Ultraman, nah itu ada yang komplain juga. Iya. Karena takutnya kena hak cipta. Ya walaupun sudah dia rubah-rubah, rupanya Reza itu ngefans sekali dengan Ultraman. Ya, terkadang saya suruh gaban cariban susah dia. Ya salah, superhero ketika kita kecil ya. Ketika Allah mensifati Al-Quran dengan mutasyabihan, maka yang dimaksudkan ialah bahwa sebagiannya menyerupai sebagian yang lain. Dalam kebenaran, kejujuran, keindahan. Ini makna secara umum. Semua ayat Al-Quran muhkam, kokoh, indah, benar, larangannya, perintahnya adil, fasih. Sedangkan semua ayat Al-Quran mutasyabih, serupa dan dia terulang berkali-kali. Apakah itu bahasan kita? No. Bahasan kita, dan ini perkara akidah, pada makna muhkam dan mutasyabih, tapi nanti yang khusus. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan sementara. Mudah-mudahan bermanfaat, salat dan khilaf, ulum wa ma'am. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk ikhwah sekalian, bapak ibu yang kemudian belum memiliki kitabnya, bisa yakni mendaftarkan diri ke Akhsupian. Nanti insyaallah di pekan depan akan kita bagikan kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.